min bab at-tadhkir wa raja'ah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bab fadli shaumil Muharram, bab keutamaan puasa di bulan Muharram. Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kata beliau, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Qala wa afdalus shalah, dan salat yang paling afdal ba'da al-fariidhah, setelah salat fardu, adalah salatul lail, salat malam. Kemudian di beberapa bab sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan bab ayu yawmin yusamu fi Asyura, hari apa dilakukan puasa hari Asyura. Yang pertama, beliau bawakan dengan sanadnya sampai Al-Hakam Ibn Al-Araj. Kata beliau, intahaitu ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku sampai datang kepada Ibn Abbas, wa huwa mutawassidun ridahu fi Zamzam, ketika beliau sedang bersalendang dengan ridanya di Zamzam, di tempat air Zamzam. Faqultu lahu, aku katakan kepada beliau, akhbirni an saumi Asyura, kabarkan kepadaku tentang hari puasa hari Asyura. Faqala, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza ra'aita hilal Muharram fa'dud. Ya, kalau engkau melihat hilal bulan Muharram, maka hitunglah. Wa asbih yawm at-tasi' shaiman, dan hendaknya engkau di pagi hari tanggal 9 itu dalam keadaan berpuasa. Taswa. Qultu, mengatakan, ha katakan Rasulullah SAW yasumu, demikiankah Rasulullah SAW melakukannya puasa? Qala na'am. Yang kedua, Imam Muslim rahimahullah membawakan satu hadis juga dari Ibn Abbas dengan sanadnya sampai kepada Abu Ghatafan Ibn Tarif. Kata beliau, samitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura, wa amara bisiyam, dan memerintahkan puasa di hari Asyura, qalu, Rasul berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yawmun tu'azimuhu al-yahudu wan-nasara, ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Faidha kanal amul muqbil, apabila datang tahun akan datang, insyaallah sumna al-yawm at-tasi', kita juga akan puasa di tanggal 9. Qala falam ya'til amul muqbil, tapi belum datang, belum sempat datang Muharram di tahun berikutnya. Hatta tufiya Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia sebelum datang tahun berikutnya, Muharram berikutnya. Di dalam sanad yang lain, di Abdullah bin Umair, di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil, kalau aku masih hidup, masih ada sampai tahun akan datang, la suman natasi', maka aku pun akan puasa di tanggal 9. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, yang aula, yang afdal seorang muslim selain dia puasa di tanggal 10, juga berpuasa di tanggal 9-nya. Al-Imam Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam syarah Mumti', ketika menjelaskan ucapan sahib Zadil Mustaqni', kata beliau, wa akaduhu al-ashir thumma tasi'. Iya, di matan wa syahril muharram, puasa yang sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Wa akaduhu, dan yang paling ditekankan adalah di tanggal 10 Muharram. Thumma at-tasi', kemudian tanggal 9. Kata Ibnu Taimin rahimahallahu taala, yakni akad saum syahril muharram al-ashir thumma tasi'. Yang paling ditekankan puasa di bulan Muharram itu adalah di tanggal 10. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, an saum yaumi Asyura, tentang puasa hari Asyura. Faqala, kata beliau Rasulullah sallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa Asyura itu aku berharap Allah akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Sehingga fahuwa akadun min baqiyatil ayyam min asyhar, maka tanggal 10 itu lebih yang paling ditekankan dibandingkan hari-hari lain. Tadi di hadis yang pertama saya baca dalam Sahih Muslim bahwasanya afdal as-siyam adalah syahrul muharram, artinya bulan Muharram semuanya disunahkan puasa, bahkan afdal puasa di bulan Muharram. Tapi yang paling ditekankannya adalah tanggal 10. Qala thumma yalihi at-tasi', kemudian setelah tanggal 10 yang paling ditekankan lagi tanggal 9. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, lain baqitu au lain istu ila qabil, kalau aku masih hidup sampai tahun akan datang, la suman at-tasi', aku akan puasa tanggal 9. Yakni, kata Ibnu Taimin rahimahullah, yakni ma'al ashir, aku akan puasa tanggal 9 bersama dengan tanggal 10. 9 10. Nah, yang terakhir, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa hal yukrah ifrad al-ashir, apakah dimakruhkan hanya tanggal 10 saja puasa? Kita sebutkan sebagian para ulama menyatakan makruh menyendirikan hanya tanggal 10. Waqala ba'dul ulama, inna la yukrah, tidak makruh. Tetapi yufawwid au yafutu bifradihi, atau yufawwid bifradihi ajra muhrafati yahud, tapi dengan dia tidak puasa tanggal 9, maka dia telah luput dari satu pahala, pahala milisihi orang-orang Yahudi. Nah, qala Muhammad rahimahullahu taala, wa rajih annahu la yukrahu ifrad Asyura, yang beliau kuatkan tidak makruh menyendirikan tanggal 10 saja, tetapi yang aula, yang afdal tentunya sebagaimana keinginan Rasul untuk tanggal 9, tanggal 10. Tapi kalau yang ada hajat atau ada kekuatan hanya tanggal 10. La bas, kata beliau, la yukrah yufrad asura. Wallahu alam bissawab. Wallahu a'lam.